Mitra bisnis, banyak proyek pembangunan DKI Jakarta yang sangat penting fungsinya dalam pembenahan Jakarta, termasuk proyek MRT, underpass dan jalan layang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, proyek normalisasi Sungai Cisadane, rumah rusun Ciliwung untuk mengatasi banjir, semuanya saat ini terkendala oleh pemerintah pusat yang lambat dalam memberikan izin ataupun pembebasan lahannya. Untuk membicarakan tentang hal ini, kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Yang saya tahu persis misalnya MRT, itu sih nggak benar gitu ya. Ya, karena untuk pembebasan tanah itu tugas Pemprov, bukan tugas pemerintah pusat. Pemprovnya itu Pemprov Wali Kota Jakarta Selatan. Dari awal dulu saya sudah sering katakan, kalau Anda buka file-file saya, ada bahwa segera dibebaskan. Nah, kalau kasus stadion dan sebagainya itu juga Pemprov, karena begini loh. Stadion itu kan aset negara, bukan asetnya Pemprov, dan itu ada di bawah kendali Kementerian Olahraga dan Pemuda. Jadi untuk memindahkan itu harus ada penggantinya. Nah, di kasus MRT, penggantinya tanah itu masih belum jelas. Tanah Taman BMW itu masih tanah bermasalah. Dan kalau saya tidak salah itu sudah masuk kasus ke KPK segala. Sementara Pemprov punya sertifikatnya. Makanya itu tidak beres-beres gitu loh. Jadi hal-hal semacam ini yang mesti dilihat dulu. Kenapa mandeknya? Salahnya Pemprov kalau di MRT, kenapa belum semua tanah bebas kontraktor sudah diberi pekerjaan? Seharusnya, ini ada di kontrak ya, sebelum melakukan penandatanganan kontrak kepada kontraktor untuk membangun, salah satunya adalah tanah sudah dibebaskan atau lokasi sudah dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Pemerintah daerah. Nah ini salahnya, belum dibebaskan sudah ditandatangani kontrak ke kontraktor, sehingga sekarang kontraktor tidak bisa kerja dan dia minta dendanya ke Pemprov, itu aja persoalannya. Dan saya pikir yang lainnya juga gitu, jadi tidak semuanya salah pemerintah pusat. Tapi memang ada kan Pak, beberapa proyek yang pemerintah pusatnya lambat memberikan izin? Ada. Lambatnya itu juga kan nanti mereka lempar-lemparan. Makanya perlu dilihat dulu lambatnya ada di mana. Yang memberi komentar juga mesti hati-hati. Karena tidak semuanya begitu. Dilihat misalnya Cisadane, itu dananya dari mana. Oke, pembebasan tanahnya. Karena pembebasan tanah itu kalau yang di semacam proyeknya MRT itu tugasnya Pemprov. Bukan tugasnya PT MRT, bukan tugasnya pemerintah pusat. Karena kan dia menerima hibah sudah, uangnya hibah. Dan menggunakan uang pinjaman. Nah, sekarang yang Cisadane, yang mana-mana perlu dilihat dulu. Saya belum pernah lihat kontraknya itu. Jadi, saya tidak mau berkomentar secara detail, tapi sekali lagi saya katakan belum tentu. Saya ingin melihat dulu kontraknya seperti apa. Apa, berkewajiban apa. Baik undang-undang maupun baik kesepakatan. Karena kalau tidak, nanti salah-salahan akhirnya yang korban rakyat. Kalau terus terkendala seperti ini, kapan kira-kira Jakarta bisa meniru Singapura, Pak? Masih 50 tahun lagi. Karena kita harus bereskan SDM kita, mental kita, kemudian cara berpikir kita, dan teknologi yang kita punya. Bagaimana solusi terbaiknya menurut Bapak? Ya sekarang kembali semua kepada perjanjian yang ada, kembali semua pada aturan yang ada, dan masing-masing harus komited untuk mengerjakan. Gitu aja. Siapa mengerjakan apa sesuai dengan peraturan yang ada. Dan tidak saling menyalahkan. Itu akan menambah blunder pelayanan publiknya. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, saya Kori Lumenta.